بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم احتقار المسلمين. احتقار المسلمين هو انتقاصهم والازدراء بهم والسخرية منهم والتهكم بهم، وهذا أمر حرمه الله ونهى عباده عنه. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فاحتقار المسلم من الذنوب العظيمة والآثام الخطيرة، وجاء الإسلام بتحريمه والتحذير منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ساق رحمه الله تعالى هذه الآيات لما فيها من تحريم السخرية بالمسلمين واحتقارهم والانتقاص لهم والازدراء بهم، وأن هذا من الآثام العظيمة والذنوب الوخيمة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال رواه مسلم، وقد سبق قريب بطوله. وفي هذا الحديث التحذير الشديد من احتقار المسلمين، وأن يحتقر المسلم أخاه المسلم، لأن الأخوة الإيمانية ينبغي أن يؤتى معها بما يحقق هذه الأخوة ويمتنها. أما الاحتقار والازدراء والانتقاص للأخ المسلم فهذا لا يترتب عليه إلا المفاسد العظيمة والشرور الكبيرة التي لا يحمد المسلم عقباها في دنياه وأخراه. ثم أمر آخر، قد يحتقر الرجل أخا له وينتقصه، ويكون هذا الذي يحتقره خير من ملء الأرض من مثله، كما جاء في الحديث عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الشاهد أنه قد يكون الرجل يحتقر آخر وينتقص منه، ويكون هذا المحتقر المنتقص منه خير من ملء الأرض مثل هذا الرجل الساخر المنتقص. فليحذر المسلم أشد الحذر من انتقاص المسلمين واحتقارهم والازدراء بهم، وليتق الله سبحانه وتعالى في إخوانه، فإن الأمر ليس بالهين، بل هو أمر عظيم وخطير. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Rojak TV yang kami muliakan, kajian kita pada hari ini membahas tentang bab haramnya atau diharamkannya merendahkan kaum muslimin. Yang dimaksud dengan merendahkan kaum muslimin adalah merendahkan kedudukan dia, merendahkan kedudukan kaum muslimin. Dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang perbuatan tersebut. Dan telah lalu, dalam kajian yang lalu, kita telah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bihasabim ri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah dikatakan perbuatan yang buruk apabila seorang muslim merendahkan saudaranya sesama muslim. Di dalam bab ini, al-muallif rahimahullahu ta'ala mendatangkan ayat dari Al-Quran, yaitu firmannya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya, karena bisa jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Begitu pula kaum wanita, jangan sampai mereka merendahkan kaum wanita yang lainnya, karena bisa jadi kaum wanita yang direndahkan lebih baik keadaannya daripada kaum wanita yang merendahkannya. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menjelek-jelekkan diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling melemparkan julukan buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama setelah keimanan adalah kefasikan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan merendahkan kedudukan kaum muslimin, merendahkan kedudukan kaum mukminin, karena bisa jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat dan pencela. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bihasabi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah dikatakan sebagai tindakan keburukan apabila seorang muslim merendahkan saudaranya sesama muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan telah dijelaskan di bab yang sebelumnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa merendahkan saudara kita sesama muslim merupakan perbuatan tercela. Karena apa? Karena perbuatan tersebut akan mendatangkan banyak mafsadah. Dan persaudaraan seiman atau ikatan keimanan antara sesama kaum mukminin melazimkan adanya suatu tindakan yang menjadikan mereka saling rukun. Tindakan yang memperkuat ikatan tali persaudaraan sesama kaum muslimin atau sesama kaum mukminin. Adapun merendahkan mereka, sikap merendahkan di antara mereka akan menjadikan banyak mafsadah, akan menjadikan banyak akibat buruk. Ada baik akibat buruk tersebut berhubungan dengan perkara dunia maupun berhubungan dengan perkara di akhirat nanti. Dan bisa jadi orang yang direndahkan tersebut lebih mulia daripada orang yang merendahkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ada seorang laki-laki berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma taquluna fi hadza?" Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini, orang yang sedang berjalan di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mereka, para sahabat, menjawab, "Hariyun in khataba an yunkah." Orang ini kalau sedang melamar orang lain pasti sangat pantas untuk diterima lamarannya tersebut. "Wa in syafa'a an yushaffa." Apabila memberi syafaat, maka pantas syafaatnya tersebut diterima. Apabila memberikan rekomendasi, maka sangat pantas apabila rekomendasinya diterima. "Wa in qala an yustama." Apabila orang ini mengatakan sesuatu, maka sangat pantas untuk didengar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Setelah itu ada orang lain berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini termasuk di antara orang-orang yang fakir. Orang ini orang muslim, namun dia fakir. Namun dia miskin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabatnya tadi, "Ma taquluna fi hadza?" Apa pendapat kalian tentang orang yang sekarang sedang berjalan ini? Para sahabat mengatakan, "Hariyun in khataba alla yunka." Orang ini kalau melamar orang lain, maka sepantasnya tidak diterima lamaran tersebut. "Wa in syafa'a alla yushaffa." Apabila orang ini memberikan rekomendasi atau memberikan syafaat, maka pantasnya tidak diterima rekomendasi tersebut atau syafaatnya tersebut. "Wa in qala alla yustama." Apabila orang ini mengatakan sesuatu, maka pantas untuk tidak didengar perkataannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Orang ini yang kalian sebut sebagai seorang yang kurang pantas, ini lebih baik daripada orang yang tadi, daripada orang yang tadi yang kalian anggap lebih baik. Hadis ini, para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, bahwa jangan sampai kita merendahkan orang lain. Jangan sampai seorang muslim merendahkan saudaranya yang muslim, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudara mereka seiman, terhadap saudara-saudara mereka yang seakidah. Qala rahimahullahu taala wa an ibn mas'ud radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Faqala rajul, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه، وغمطهم احتقارهم، وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر. والحديث تقدم لكنه ساقه رحمه الله تعالى بيانا لما جاء فيه من التحذير من غمط الناس باحتقارهم وازدرائهم والتنقيص من شأنهم والإساءة إليهم، وأن هذا من الكبر، لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس أي ازدراء الناس، فمثل هذه الأعمال إنما تنبع عن كبر في قلب الرجل وتكبر منه على إخوانه. Para pendengar radio dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sangat sedikit. Walaupun kesombongan tersebut sangat sedikit di dalam hatinya. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan hasana." seseorang mencintai atau senang dengan pakaiannya yang baik. Seseorang mencintai pakaiannya yang baik. Dan juga wa na'luhu hasanah, dan juga sandalnya sandal yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai sesuatu yang baik. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan hadis ini juga telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab yang sebelumnya. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan hadis ini untuk menjelaskan tentang larangan merendahkan manusia, larangan untuk berbuat buruk kepada mereka, bahwa merendahkan manusia termasuk perbuatan yang sombong, termasuk perbuatan sombong. Dan perbuatan sombong ini dilarang di dalam syariat Islam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. والتألي هو الحلف على الله. في بعض الأحاديث أن الذي قال هذه الكلمة رجل عابد تكررت نصيحته لرجل فلم يستجب فحلف أن الله لا يغفر الله سبحانه وتعالى له فتكلم بهذه الكلمة قال والله لا يغفر الله لفلان فأوبقت هذه الكلمة دنياه وأخراه لأنها كانت سببا لحبوط عمله. وأما الآخر الذي قال في شأنه أن الله لا يغفر له وأنه ليس حقيقا ولا أهلا لمغفرة الله فاز بمغفرة الله سبحانه وتعالى فاز بمغفرة الله سبحانه وتعالى. Para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub Ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada seorang yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan, Allah tidak memberikan ampunan kepada si fulan. Maka Allah mengatakan man dhalladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, siapakah orang yang telah bersumpah dengan namaku bahwa aku tidak mengampuni atau memberikan ampunan kepada si fulan. Sesungguhnya aku, Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengampuni dia, mengampuni orang yang dikatakan bahwa Allah tidak memberikan ampunan kepada dia. Wa ahbabtu amalak, dan aku telah menghapuskan amalanmu, wahai orang yang telah bersumpah bahwa si fulan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, di dalam sebagian riwayat hadis ini diterangkan atau dijelaskan bahwa orang yang bersumpah, bahwa orang yang bersumpah di dalam hadis ini itu adalah seorang yang semangat ibadah, seorang yang ahli ibadah, dan dia telah menasihati orang yang disumpahi tersebut. Dia telah menasihati dengan nasihat yang banyak, namun orang tersebut tidak menerima. Akhirnya seorang yang ahli ibadah ini bersumpah dengan nama Allah mengatakan bahwa demi Allah orang tersebut tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata kalimat ini menimbulkan bencana yang sangat besar bagi ahli ibadah tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang yang dikatakan tersebut, sedangkan orang yang bersumpah tersebut yang merupakan seorang yang ahli ibadah dan dia telah berusaha menasihati, malah dengan kalimat tersebut amal-amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan peringatan yang sangat besar bagi kita kaum muslimin agar jangan sampai merendahkan saudara kita. Qala rahimahullahu taala babun annahyu an izhar asy-syamata bil muslim. وإظهار الشماتة أيها المستمعون الكرام هو الفرح عند وقوع المصيبة على الآخرين، والأصل في الأخوة الإيمانية أنها مبنية على التراحم والتواد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا هو الأصل. فإذا كان المرء يشمت بأخيه عند حصول المصيبة، مثل أن يصاب أخوه بمرض فيفرح، أو يصاب بفقر فيفرح، أو يصاب بحادث أو بموت قريب أو نحو ذلك فيفرح، هذا ما يتنافى مع الأخوة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، أي وهذه الأخوة الإيمانية تقتضي أن ترحم أخاك وأن تحب له ما تحب لنفسك، لا أن تشمت به عندما يصاب مصيبة فتفرح بذلك، فهذا ليس من الأخوة الإيمانية في شيء. وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس كل المسلم على المسلم حرام الحديث. الحاصل أن الشماتة وإظهار الشماتة بالمسلم هذا أمر يتنافى مع الأخوة الإيمانية المبنية على التراحم والتعاون ومحبة الخير، لا أن يفرح بالمصاب عندما يبتلى به الأخ المسلم. وإذا أظهر الشماتة بأخيه ربما كان عونا للشيطان على أخيه، فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang selanjutnya adalah bab tentang larangan menampakkan kebahagiaan atau kesenangan kepada saudara sesama muslim atas musibah yang menimpanya. Dan ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ukhuwah imaniyah, dengan persaudaraan sesama mukmin. Persaudaraan sesama mukmin itu terjalin, dibangun di atas kasih sayang, dibangun di atas kecintaan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'mini lil mu'min kal jasadil wahid," bahwa perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu jasad, seperti satu badan. Apabila ada bagian tubuh yang luka, maka bagian tubuh yang lain merasakan sakit pula dengan panas tubuh, dengan keadaannya yang menjadi panas. Maka apabila seorang mukmin menampakkan kesenangan kepada saudaranya sesama mukmin atas musibah yang diterimanya, atas musibah yang dialaminya, misalnya ketika dia sedang sakit, kemudian dia menampakkan kesenangan di depannya, atau misalnya ketika dia jatuh miskin, kemudian dia menampakkan kesenangannya di depannya, atau misalnya terjadi kecelakaan, saudaranya mengalami kecelakaan, kemudian dia menampakkan kesenangan di depannya, atau misalnya ada saudaranya yang meninggal, atau kerabatnya yang meninggal, dia menampakkan kesenangan atau kegembiraan di depannya. Ini semuanya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ukhuwah imaniyah. Sangat bertentangan dengan ukhuwah imaniyah. Seharusnya hal-hal tersebut tidak dilakukan. Seharusnya hal-hal tersebut dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah orang-orang yang bersaudara. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang bersaudara. Ketika dikatakan bahwa kaum mukminin merupakan adalah orang-orang yang bersaudara, maka hendaknya mereka menjaga persaudaraan tersebut dan menjauhi perkara-perkara yang dapat mengganggu nilai persaudaraan tersebut, mengganggu, menjadikan rapuh ikatan persaudaraan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang senang apabila tindakan kekejian tersebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dalam di dunia maupun di akhirat. Bagi mereka azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian menyebutkan hadis yang berhubungan dengan masalah yang kita bahas ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Wafilah Ibnu Al-Asqa' radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tudhhiris syamatata li akhik." Janganlah engkau menampakkan kegembiraan, kesenangan kepada saudaramu atas musibah yang dialami oleh dia. Fayarhamahullah wa yabtalik. Yang dengan tindakan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang tersebut dan akan memberikan cobaan kepada kamu. Maka hendaklah kita menjauhi tindakan-tindakan ini. Di dalam bab ini ada hadis Abu Hurairah yang telah lalu di dalam bab tajassus, yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullul muslimi 'alal muslimi haram." Bahwa setiap muslim atas muslim yang lainnya itu diharamkan. Apanya yang diharamkan? Diharamkan hartanya, diharamkan kehormatannya, dan diharamkan hartanya. Di dalam intinya bahwa tindakan menampakkan kegembiraan atau kesenangan di atas musibah yang dialami oleh saudara kita merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, dan perbuatan ini sangat bertentangan dengan ukhuwah imaniyah, ikatan keimanan yang terjalin di atas nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai saling membantu, nilai-nilai kecintaan. Dan apabila antara kaum muslimin, apabila ada salah seorang muslim yang menampakkan tindakan itu, bisa jadi itu merupakan bantuan dia kepada syaitan yang menjadikan orang tersebut menjadi buruk, kaum muslimin menjadi saling berpecah belah. Maka hendaklah kita semuanya menghindari perbuatan ini ya. Qala rahimahullahu taala, bab tahrimu at-ta'n fil ansab ath-thabitah fi zahiri asy-syara'. والطعن في الأنساب بالوقيعة في أنساب الناس الثابتة والتكذيب لها والتشكيك في صحتها، والناس مؤتمنون على أنسابهم، فلا يجوز الطعن فيها. والطعن في أنساب الناس من الإيذاء لهم، ولهذا أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا ريب أن الطعن في أنساب الناس الثابتة من أشد أنواع الأذى لهم، فيكون بهتانا وإثما مبينا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وعد النبي عليه الصلاة والسلام الطعن في النسب من الكفر، أي أعمال الكافرين وأخلاق أهل الجاهلية الضلال، وليس من أعمال أهل الإسلام. وإطلاق الكفر هنا هو من باب الكفر الذي دون الكفر الأكبر، لكنه يدل على خطورة هذا الأمر وشناعة ذلك، وأنه من أعمال الكفار وأخلاق أهل الجاهلية. Bab yang selanjutnya, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bab tentang haramnya mencela atau meragukan nasab yang telah tetap bagi seseorang. Nasab yang telah tetap bagi seseorang atau valid bagi seseorang. Di dalam bab ini, Mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa meragukan atau meragukan atau mencela nasab yang dimiliki oleh seseorang merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat, apabila nasab tersebut memang benar adanya. Apabila nasab tersebut memang benar adanya, dan pada dasarnya orang-orang itu dipercaya ketika mereka mengabarkan tentang nasabnya. Pada asalnya, seseorang yang mengaku dengan nasab tertentu, maka hendaknya orang tersebut dipercaya. Tidak boleh kita meragukannya kecuali dengan adanya dalil yang pasti dalam hal tersebut. Dan meragukan nasab atau menolak nasab tersebut merupakan perbuatan yang menjadikan kaum muslimin tidak senang, merupakan perbuatan yang menyakiti kaum muslimin. Oleh karenanya, Mu'allif rahimahullahu ta'ala mendatangkan ayat yang berkenaan dengan menyakiti kaum muslimin untuk berdalil dalam masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, maka mereka telah memikul kedustaan. Mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Jelas ketika kita meragukan nasab seseorang, ketika kita mencela nasab seseorang, jelas ini sangat menyakiti mereka. Dan Mu'allif rahimahullahu ta'ala juga mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua tindakan yang ada pada manusia yang dua-duanya merupakan tindakan kufur. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab. Yang pertama adalah meragukan nasab seseorang atau menolak kebenaran nasab seseorang. Wan niyahatu 'alal mayyit. dan meratapi orang yang meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yang dimaksud dengan kata-kata kufur di sini, bahwa tindakan ini merupakan tindakan kufur, bukan berarti orang yang melakukannya akan menjadikan dia kafir keluar dari Islam, bukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur yang kecil ya, tidak menjadikan seseorang otomatis menjadi kafir. Akan tetapi maksudnya di sini adalah kufur, amal ini merupakan amalannya orang-orang kafir, ini merupakan tindakan orang-orang yang kafir, dan ini menunjukkan kepada kita buruknya amalan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan ini sangat buruk di dalam Islam. Hendaknya kita atau harusnya kita menghindari tindakan ini. Qala rahimahullah ta'ala babun an-nahyu 'an al-ghish wal-khida'. An-nahyu 'an al-ghish an ya'mala ayya 'amalin fihi ghish lil-muslimin fil bay' aw al-shira' aw al-ta'amul aw nahwu dhalik. Wa al-khida' an يخدعهم ويستغل غفلة بعضهم أو جهله وعدم معرفته ودرايته أو نقص عقله. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونلاحظ معاشر المستمعين الكرام أن هذه الآية تكررت في أبواب كثيرة عند المصنف، وهذا يفيدنا أن الأذى الذي حذر الله منه بقوله والذين يؤذون المؤمنين يتناول كل أنواع الأذى، كل ما في أذى المسلم. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث أو هذه الآية في أبواب كثيرة جدا، لأن الأذى معناه واسع. فالغش أذى، والخداع أذى، والطعن أذى، والسب أذى، والسخرية أذى، والشماتة بالمسلم من الأذى، إلى غير ذلك من الأمور، كلها داخلة في عموم هذا اللفظ. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. أورد رحمه الله هذا الحديث في التحذير من الغش، ولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا إلا فيما هو كبير وعظيم، فهذا يدل على أن غش المسلمين من كبائر الذنوب. وقوله في رواية فيها ذكر قصة هذا الرجل صاحب الطعام الذي جاء بصبرة من الطعام، أي كوم من الطعام، وكأنه أخفى الخرب من الطعام في داخله، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الصبرة فوجد بللا، فنالت أصابعه بللا، يعني ليس الذي في الداخل مثل الذي في الظاهر. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام؟ أصابته السماء أي المطر، فتأثر بالمطر وحصل له شيء من الخراب. قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang selanjutnya adalah bab tentang larangan menipu. Bab tentang larangan al-ghish dan menipu. Di dalam al-ghish, yang dimaksud dengan al-ghish adalah menipu di dalam, baik di dalam jual beli ataupun dalam muamalah yang lainnya, hubungan dengan manusia yang lainnya. Menipu al-khida, yang dimaksud dengan al-khida adalah mempergunakan kesempatan atas ketidaktahuan orang lain, atau karena orang tersebut kurang akalnya. Misalnya menipu anak kecil, ini masuk dalam khida. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk berdalil tentang larangan al-ghisy dan tindakan menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, maka sungguh mereka telah memikul di pundaknya kedustaan dan dosa yang nyata. Ayat ini merupakan ayat yang umum menerangkan tentang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat. Dan muallif rahimahullahu taala telah mengulang-ulang ayat ini karena memang ayat ini adalah ayat yang umum bisa dijadikan untuk berdalil dalam banyak tindakan menyakiti kaum muslimin. Jadi misalnya tadi ya, meragukan nasab atau menolak kebenaran nasab seseorang itu juga merupakan tindakan menyakiti kaum mukminin, sehingga ayat ini juga bisa dijadikan dalil. Begitu pula tindakan menampakkan kegembiraan atas musibah yang dialami oleh orang lain, ini juga menyakiti kaum mukminin. Begitu pula tentang merendahkan kedudukan orang lain, ini juga menyakiti kaum mukminin. Bisa menggunakan dalil ayat ini. Begitu pula al-ghisy, yaitu menipu, ini juga menyakiti mereka. Sehingga ayat ini bisa dijadikan dalil-dalil tentang tindakan-tindakan menyakiti kaum mukminin yang macamnya banyak. Selanjutnya muallif rahimahullahu taala mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang membawa senjata atau mengangkat senjata kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia juga bukan golongan dari kami. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna, bahwa orang tersebut bukan dari golongan kami, menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan dosa besar. Sehingga menipu merupakan dosa besar. Membawa senjata kepada kaum mukminin merupakan dosa besar. Maka hendaklah kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai kaum mukminin menjauhi tindakan ini karena ini merupakan dosa besar sebagaimana diterangkan dalam hadis ini. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di depan tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di dalam, di bawah tumpukan makanan tersebut ada sesuatu yang basah, ada makanan yang basah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penjual tersebut, apakah ini wahai penjual makanan? Kok ada yang basah di bawah? Kemudian si penjual tersebut mengatakan, telah terkena hujan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terkena hujan, maka saya taruh di bawah biar tidak kelihatan oleh pembeli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa kamu tidak jadikan di atas saja? Biar kaum muslimin melihat semuanya. Biar kaum muslimin jelas melihat bahwa makanan tersebut merupakan makanan yang sudah rusak. Kenapa harus ditutup-tutupi?" Man ghasyana falaysa minna. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang telah menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Wa asrallah lana ajma'in at-tawfiq was-sadad wal-auna ala kulli khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh berdoa semoga kita semuanya mendapatkan taufik dan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dibenarkan dalam amalan-amalan kita.